Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullahi wa barakatuh wa la quwwata illa billah ma ba'd. Rabbana qayyim rahimahullahu ta'ala qadabi rahimahullahu ta'ala wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli wa isatu mu'tariratan bainahu bil qiblah. Rasulullah SAW salat dalam keadaan Aisyah terlentang berbaring di hadapan beliau, antara beliau dengan kiblat. Baita sajada ghamazah biyadihi, beliau sujud, beliau pun memegangnya beri syarat dengan tangannya untuk melipat kaki. Faqabadat rijlaiha, Aisyah pun melipat dua kakinya agar Rasulullah bisa sujud. Wa idza qama, jika Rasulullah berdiri, basatathuma, Aisyah radhiyallahu anhuma kemudian merentangkan lagi dua kakinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli baja syaitan yaqta'u li salatah. Satu waktu Rasulullah salat, dan datang syaitan hendak memutus salat beliau. Fakhada, beliau sebelum mengambilnya, fakhan haqahu, kemudian mencakiknya, hatta sala lu'abuhu ala yadih, hingga mengalir liurnya di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini dengan apa seperti ini lain. Ya, rajahu Ahmad al-Baihaqi dari jalan Abu Ubaidah Nabi, dan Abu Ubaidah itu disebutkan lam yasmi Nabi munqatil. Namun dalam masalah ini, sekali lagi lafaz seperti ini dhaif. Namun dalam bab ini ada masalah lain, dan dalam masalah ini ada hadis lain dalam Sahih Bukhari Muslim. Dalam Sahih Muslim di hadis yang ke-541. Kata beliau, In ifritan minal jin, sesungguhnya ifrit dari kalangan jin, ja'ala yufatiku alaiya al-barihah liyakta'a alaiya salah. Intinya datang jin, datang di waktu tadi malam, kata beliau, secara mana saya terjemah, untuk memutus salatku. Wa inna Allah amkanani minhu fada'attuhu. Qala falaqad hamamtu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ya kurang lebih menaklukkan dia. Ja'ata walaqad hamamtu an arbitahu ila jambi sariyati min masjid, dan sungguh kata beliau, aku ingin mengikat jin ifrit ini di satu tiang di tiang-tiang masjid. Hatta tusbihu tanduruna ilaihi ajma'un aw kullukum, sehingga kalian di pagi hari di subuh bisa melihat dia. Itu keinginan beliau awalnya. Qala thumma dzakartu qawla akhi Sulaiman, kemudian aku ingat ucapan saudaraku Sulaiman alaihi salam, rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Qala faradahu Allah wasian. Asyahid, itu secara mana Kalau hadis yang dengan lafaz disebutkan Al-Qayyim, dhaif, tetapi terkait dengan pembahasan datang ifrit minal jin hendak merusak salat Rasulullah SAW, itu ada. Bahkan Rasulullah SAW hendak punya keinginan, ada keinginan untuk mengikatnya di satu tiang masjid, tapi tidak jadi karena ingat ya ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Qala wa kana yusalli al-mimbar wa yarka'u alayh. Dan Rasul pernah salat di atas mimbar dan ruku di atasnya. Fa idza ja'a sajdah, jika datang tiba untuk sujud, nazala al-qahara. Beliau mundur. Jadi berdiri. Nah, salat berdiri pas mau ruku di atas, pas itidal mundur, turun kahkara, turun mundur kahkara, itu di awal zulumat kita sudah baca itu jalan mundur, turun sambil jalan mundur, mundur tetap menghadap apa namanya kiblat. Pas saja ada al mimbar, iya, kemudian astagfirullah, pas saja al-ardi, kemudian beliau sujud di lantai sini, summa sa'ida alaihi, kemudian naik lagi. Kalau sudah sujud, naik lagi ke atas mimbar, nanti ruku sampai ruku, turun lagi. Wa kana yusalli ila jidarin. Dan pernah, atau beliau SAW pernah sholat menghadap tembok. Jadi setelah beliau, dinding. Jidarnya dinding, tembok, dinding. Baja'at bahmatun tamuru min baini yadayhi. Datang satu hewan ternak yang kecil di hadapan beliau mau lewat. Famazali dari waha. Iya. Rasul terus menerus berupaya menolaknya, menghalanginya untuk lewat di depan. Hatta lasiqa batnuhu bil jidar. Sehingga perut beliau menempel ke tembok. Iya, supaya bisa mencegahnya lewat depan. Wa marrab min wara'ihi, maka akhirnya bahma tadi, hewan ternak kecil tadi itu lewat di belakang beliau. Qala rahimahullahu taala yudari'uha yufa'iduha min mudara'ah, yani mudafa'ah, yang mau berusaha menolak supaya dia lewat depan. Seperti dia melewati sutrah. Wa kana yusalli, Nabi salat, fajat hujariyatan. Hadis tadi tentang masalah adanya hewan ternak kecil tadi mau lewat, kambing atau misalnya, terus Abu Dawud ada hadisnya hasan. Artinya Abu Dawud dari hadis Amr bin Sumayyah bin Abi Anjaddi ini silsilah hasan. Hasanah. Wa kana yusalli, fajat hujariyatan min bani Abdul Muttalib. Kerikta tarata. Beliau pernah sholat, kemudian datang dua jariah, dua wanita muda dari Bani Abdul Muttalib sedang bertikai, berkelahi. Fakhadahuma biyadai. Iya, kemudian Rasulullah SAW mengambil dua, keduanya dengan dua tangannya. Panaza'a ihdahuma mil ukhra. Dilepas. Iya, sedang berkelahi. Dilepas. Kalau wahyu bersolat, dalam keadaan beliau masih dalam keadaan solat. Ini disebutkan Arya Abu Dawud dan Nasai dan hadisnya hasan. Sanadnya hasan. Qala walafdu Ahmad fihi, ya mungkin jadi di sini masih kecil, masih anak perempuan yang kecil dari anak turun Nabi Muttalib yang sedang berkelahi, kemudian terpisahkan wabis salah. Walafdu Ahmad fihi, dan menurut Ahmad bakhadata birukbati, birukbati Nabi Sallam. Keduanya memegang dua lutut Nabi Sallam. Fanazza bainahuma aw farraqa bainahuma. Rasulullah pun ya memisahkan keduanya, walam yansarif, dan tidak membatalkan sholatnya. ya berkelahi, bertikai sampai apa namanya keduanya memegang lutut Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah memisahkan dalam keadaan salat tidak batal dalam sehari. Ini pun Arjawa Ahmad disebutkan sanadnya Hasan. Qala wa kana yusalli fa marra yadayhi baina yadayhi gulamun. Beliau salat kemudian melintasi di depan beliau seorang anak muda, laki-laki. Faqala bi yadihi hakadha. Faraja. Tersebut qala itu kada bermakna fa'ala. Fa'ala bi yadihi artinya beliau beri syarat dengan tangannya untuk kembali. Melewat isyarat dengan tangan. Wa marrat baina yadayhi jariyatun. Kemudian melewat di depannya seorang jariyah. Faqala bi yadihi hakadha. Kemudian beri syarat lagi. Pak Matot, tapi kalau yang perempuan ini, jariyah ini tetap lewat. Falamma Rasul sallallahu alaihi wasallam falamma sallallahu alaihi wasallam beliau ketika selesai salat kata Rasulullah SAW hunna aglab. Tapi ini disebutkan hadisnya dhaif. Ya, sanadnya majhul. Qala rahimahullah ta'ala dhakara Imam Ahmad wa huwa bisunan. Tapi sanadnya dhaif. Sanad dhaif. Wa kana yanfukhu bi salatihi. Zakarul Ahmad wa bi sunan. Disebutkan sanadnya Hasan. Wa mahdhis an-nafkhu fi sholati kalamun. Ia meniup ketika salat itu kalam. Wala aslahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama rawahu Sa'id fi sunanihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma min qadihi in shahha. Dan sahih. Itu adalah ucapan Ibn Abbas. Dia kata berazak. Ucapan Ibn Abbas. Wa kana yabki bi salatihi. Dan kadang menangis dalam salatnya. Wa kana yatanahnahu bi salatihi. Kadang beliau berdehem. Tanahnah berdehem dalam salatnya. Qala Ali Ibn Talib radhiyallahu anhu kana li min Rasulillah salam sa'atun ati fiha. Aku itu memiliki waktu di Rasulullah SAW diberi waktu yang aku datang di waktu tersebut kepadanya. Pada saat itu isadantu. Kalau aku datang mau masuk aku minta izin. Bain wajadtu yusalli tanah patanah. Kalau aku dapati ketika minta izin aku dapati pas beliau lagi sholat patanah nah, maka beliau isyaratnya dengan dehem tanah nah. Dahul tu aku pun masuk. Wenujat tuh fariqan ajinali. Dakarahu Nasai wa Ahmad asyahid. Jadi kalau beliau dapat sedang solat, iya beliau minta izin berdasarkan beliau dehem maka beliau pun masuk. Ulaf tu Ahmad. Kana li min Rasulullah SAW madkhalani bilail wa nahar. Aku itu memiliki dua waktu. Dua waktu masuk di malam dan siang. Memiliki waktu dari Rasulullah SAW untuk bisa masuk menemui beliau dua kali. Malam dan siang. Wa kuntu idza dakhaltu alaihi wa yusalli tanahnaha. Jadi kalau aku masuk menemui beliau dan beliau sedang salat, beliau berdehem. Rahu Ahmad wa amila bihi dan beliau mengamalkan ini bahkan ya tanah nahu bisalatihi beliau berdehem dalam salatnya wala yara atnahna mubtilatun shalah dan beliau Imam Ahmad tidak menganggap dehem itu pembatal salat. Demikian Allah.